Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Khanafidin a'uzakumullah, kita lanjutkan kajian Bulughul Maram min Athiratil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Qala rahimahullah, babu salatil kusuf, bab salat kusuf. Al-awwal, al-kusuf huwa dhahabu dhoi is-shamsi. Al-kusuf huwa dhahabu dhoi is-shamsi. Au ba'dihi fin nahar. Kusuf itu ialah hilangnya sinar atau matahari atau sebagiannya di siang hari. Atau diistilahkan dengan gerhana matahari. Asalnya al-khusufu huwa dhahabu dhaw'il qamar au ba'dihi laylan. Khusuf ialah hilangnya cahaya rembulan atau sebagiannya pada malam hari, atau dikenal dengan istilah gerhana bulan. Nah, jadi kalau disebutkan dalam bab sholatil kusuf itu berarti gerhana matahari, namun juga mewakili gerhana bulan, karena sebagian ulama ada yang berpendapat sebaliknya. Kalau khusuf gerhana bulan, kalau khusuf gerhana matahari. Ada yang mengatakan baik gerhana matahari atau bulan juga disebut khusuf. Sehingga kalau disebut salah satunya mewakili yang lain. Wallahu ta'ala alam. Asalih sababul kusufi, asalih sababul kusufi huwa haylulatul qamari bainas syamsi wa bainal ardi. Sababul khusuf. Sababul khusuf wa haylalatul qamar, haylulatul qamar baina syamsi wa bainal ardi. Sebab gerhana matahari ialah bulan menghalangi matahari sampai ke bumi. Jadi bulan berada di antara matahari dan bumi. Arabi sababul khusufi huwa haylulatul ardi baina syamsi wal wa bainal qamar. Sedangkan sebab gerhana bulan ialah bumi berada di antara matahari dan bulan. Nah, baik. Kalau kita melihat kebiasaan terjadinya gerhana matahari, itu biasanya terjadinya di akhir bulan. Nah, jadi akhir bulan apa ini? Qamariyah. Itu biasa matahari terjadi gerhana, tapi tidak menutup kemungkinan di awal bulan atau di tengah bulan. Tapi rata-rata kebiasaan kalau terjadi gerhana matahari itu terjadi di akhir bulan, misalkan akhir bulan Sya'ban atau akhir bulan Ramadan atau akhir bulan Syawal begitu. Sedangkan gerhana bulan itu kebiasaan terjadinya ketika tengah bulan, di bulannya purnama ya, atau di tengah-tengah bulan. Qamariyah barf itu. Al-Khamisah, faedah yang kelima, atau Al-Khamis yang kelima. Salatul Khusuf Masru'atun bisunnati wal ijma'. Salat gerhana itu disyariatkan berdasarkan as-sunnah dan juga ijma'. Al-Faidah atau As-Sadis atau As-Sadis ya. Al-Amr Sadis, perkara yang ke-6. La yahsul al-kusufu fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa maratan wahidatan tidaklah terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali hanya sekali. Di zaman Rasulullah gerhananya cuma sekali. Wala yahsulu al-khusuf dan tidak terjadi gerhana bulan. Ini penting disampaikan karena tata cara sholat gerhana itu berbeda-beda berdasarkan beberapa riwayat, maka bisa disimpulkan bahwa yang benar cuma satu, yang lainnya salah. Karena gerhana hanya terjadi sekali pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beliau hanya sekali melakukan sholat gerhana, sehingga tata caranya cuma satu. Berarti ada yang benar, ada yang salah. Yang salah berarti tentunya riwayat-riwayatnya perlu dipertanyakan kesahihannya. Wallahu ta'ala al-biswab. Sehingga tata cara sholat gerhana itu cuma satu. Yang berbeda berarti diragukan kebenaran riwayat-riwayatnya. Taib. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah al-hadis al-ashir wa arba'umi'ah, hadis yang ke-410. Anil Mughirah ibni Syu'bah radhiyallahu anhu, dari Al-Mughirah ibnu Syu'bah semoga Allah Ta'ala meridainya, qala, beliau berkata, in kasafat syamsu ala adi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma mahta Ibrahim, terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kematian Ibrahim. Faqala an-nas in kasafat syamsu li mauti Ibrahim, maka orang-orang pun berkata bahwa matahari ini gerhana karena kematian Ibrahim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. La yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi, tidaklah terjadi gerhana matahari dan bulan karena kematian seseorang atau kelahiran seseorang. Fa idza ra'aitumuhuma, jika kalian melihat gerhana matahari dan bulan, fad'uha wa sallu hatta tankasifa, maka berdoalah kepada Allah dan sholatlah sampai terang. Muttafaqun alaih. Hadis ini sepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin lil Bukhari hatta tanjadia, dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan hatta tanjadia, sampai terang. Walil Bukhari min hadithi Abi Bakrata fa sallu wada'u hatta yang kasifa ma bikum, dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Bakrah, Rasulullah bersabda, maka sholatlah dan berdoalah sampai gerhana itu dihilangkan dari kalian. Nah, fi fawaid, hadis ini memuat beberapa faedah. Al-faedatul ula khusulu khusufi syamsi, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam fil yaum alladhi mata fihi ibnuhu Ibrahim. Husulu kusufi samsi zamanan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil yaum alladhi mata fihi ibnuhu Ibrahim. Gerhana matahari terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kematian putra beliau yang bernama Ibrahim. Menurut para peneliti sejarah, kematian putra Rasulullah yang bernama Ibrahim itu terjadi pada tanggal 28 atau tanggal 29 Syawal. Nah, ini di akhir bulan ya. Gerhana matahari itu biasanya di akhir bulan. Tanggal 28 atau 29 Syawal tahun 10 Hijriah. Ini bertepatan dengan tanggal 27 Januari tahun 632 Masehi. Pada jam 8.30 menit pagi, jam 8.30 sudah 9 ya. Peneliti ahli sejarah meninggalnya Ibrahim putra Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah tanggal 28 atau 29 Syawal tahun 10 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 27 Januari tahun 632 Masehi pada pukul 08.30 pagi. Dan saat itulah terjadi apa? Gerhana matahari. Ya, ini diperhatikan kalau ada gerhana matahari terus lihat tanggalan ya. Nah, kebiasaannya itu terjadi di akhir bulan Qamariyah. Kalau gerhana bulan biasanya terjadi di pertengahan bulan. Nah, asalnya faedah yang kedua, wujudu adatin jahiliyah, wujudu adatin jahiliyah fi qawlihim inna syamsa wal qamara la yankasifani illa li mautin azim aw hayatin azim. Wujudu adatin jahiliyatin fi qawlihim inna syamsa wal qamara la yankasifani illa li mauti azimin aw hayati azimin. Adanya kebiasaan orang-orang jahiliyah yang meyakini bahwa matahari dan bulan itu tidak gerhana kecuali karena kematian orang besar atau lahirnya orang besar. Nah, fa'abtolaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi membatalkan keyakinan itu, ya, menghapus keyakinan itu. Al-Fa'idatu As-Salisah An-Syamsa wal-Qamar. Ayatan min ayatillah Al-Kauniyah La yang kasifani illa bimasyiatillah liyukhawwifa bidzalika ibadah. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta ini. Tidaklah terjadi gerhana kecuali dengan kehendak dari Allah untuk menakut-nakuti apa ini? Hamba-hamba Allah. Nah, Al-Fa'idah itu Arabiyah. Masru'iyatus shalah wad du'a wat tadarru wal istighfar. Masru'iyatus shalati wad du'ai wat tadarru'i wal istighfari khina husulil khusuf. Syariatkan untuk sholat, berdoa, bertunduk dan beristighfar kepada Allah ketika terjadi gerhana. Wal jumhur dahabu ila annaha sunnatun muakkadatun. Jumhur ulama berpendapat bahwa sholat gerhana itu hukumnya sunnah muakkadah. Wa dahaba ba'dul ulama ila wujubiha liman ra'a. Diman ro'ah, ya. Atau diman ro'ah. Sebagian ulama berpendapat hukumnya wajib sholat gerhana bagi yang melihatnya. Al-Fa'idah itu Al-Khamisah waktu sholati yabtadi'u min hin yabda'u khusufus syamsi au khusuful qamar wa istamiru hatta yanjali yadalik. Waktu sholat gerhana dimulai sejak pertama kali terjadinya gerhana matahari dan bulan, dan terus masih ada waktu untuk sholat sampai matahari dan bulan terang kembali. Baik, ini tentang sholat gerhana. Ada pembahasan berikutnya, hadis berikutnya juga masih tentang gerhana. Insya Allah akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Ya sallallahu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.